curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Dulur genyongan anu untuk kiriman ge, anu kiriman cerita mandan lucu ge kang kaki Romeo apa ya? Ya Romeo kayaknya lah. Wong jenenge bojone jenenge Lili Mardiana, berarti ya Romeo jenengane ge. Ge, tadi si ceritane si Romeo kayak gini ya, dulur. Jadi kan ada cerita bocah bujang jenenge Tugel. Ramane tukang becak, tapi wong ana tukang becak mandan telaten. Syak-syak ndi ora arian dong ya, mandan telaten 2 tahun tuku motor. Tuku motore genanu gara-gara si Tugel kuwi njaluk. Padahal ranking loro ganggan kelas 3 gane lah njaluk motor. Tapi wong genah, ramane eman ya tukokna bae. Lha kuwi barang Tugel tukokna motor anyar langsung malem minggu engstreng maring alun-alun. Itu gel montoran nyar, cair. Iya ge konyong jan lagi mantan ora sombong. Ramane nyong tukang becak aya tenan tuku motor ketang prudulan kaya ge. Watu kepabet robet, pernah ngayong madan tekel teluk bae. Iya kok jan ki anu watu ora mari-mari telung dina kok. Diobat ngenangane kok ora mari-mari ya. Ge, watu ge tambane tarikan. Tarikan. Tarikan motor. Balapan kan ini gutul di madana do mesti ngko waktu ke kuilang. Temenan gue. Lah ada dijajal bayang ngandel yang ono, ora yang ono. Ada lambe ngomong ya patut. Salah ya. Gune manusia. Iki po. Tadi balapan ge. Balapan yo. Motor ku anyar ge. Walorodok ya totoannya ora gede ya. Lah si tukrek nang di tukrek. Tukrek nyong mau beru lagi nang isoro beringin ge. Beringin sing nomor loro kaya lo. Undang. Kon melu tarikan maksudnya? Oh madang, melu tarikan. Siki. Ngeben, siki. Jangan kan barang dua motornya mandar bagus kok apa ya? Gel tuh gel. Sing jenenge wong duwe motor anyar kudune pancen kaya iki ya protes. Gegeran undangane si tukrek lah, Jan. Rek tukrek, ang dibek wajane ya. Dinteni nang kene malah gesruk bae kok jenenge robang kupang shit. Kencot lah, gel. Ih, motor anyar apa, gel? Gaul temen kok, gel. Ha, tukang becak ramane ora sombong. Tengin tuku motor kayak gie. Pertarikan apa yo? Piran. Sewuan bae lah, sewuan lah. Nyora ada duit. Yalah, tarikan motor. Totonnya sewuan. Toton gentesan gak sih kena mau gak wadah-wadahkan rumah. Totohan motor kok sewuan. Ya kan piran, nyora ada duit gel, tuh gel. Satu sewu. Gelong kuat rek, satu sewu. Satu sewu sih duit kambing nyong. Dol motore, mangan-mangan karo totohan. Ya balapane. Melayu. Ini piran diarut gie. Genae, mana ini piran pada? Lewu lah. Belum nyong, utang tapi. Belum ibu berat. Ya kenal lah. Oh bujong berat kere, gegen yo. Setara ganti setara kaya. Nang serandil bae, finishing kau nang ene. Serandil, datang mering serandil disit kaya. Balapan nang Jepang bae, gena kaya ngana lah jan. Setara kaya kan kene kang alun-alun ya. Komuter Katamso, Suprapto, Panjaitan. Mengalun alun maning, cepet-cepetan sampai sing gutul gue sing menang. Ayo gue lo. Oke, esi sore, esi bilang-bilang motor. Tabrak bae. Lepati-pati di pembalap suka priver, udah menabrakin motor nang ngarep bae. Gel tuh gel mandan bareng saya ngomong lah. Kat mau tak titik ini ngomong mandan segelim-gelim kan mata motor anyar kok. Gebuk miring apa priver gue. Weh, sore-sore ribut kan tarikan apa ora? Ya yuk wis, kagian. Setara kan ini ya, taman mini ya. Ngopi di sini taman mini maning. Yo, siap ya KP ya. Nah sedulur ke motor telu pada tarikan akhirnya. Robet, tukrek, karo tugel. Tarikan, kebut-kebutan nang dalan. Setar kang taman mini, merebu jalan ke Tamso, Sangal Putung, Panjaitan, Pelabuhan, balik maning, maring, taman mini, liwat pasar gede. Nah gue rutenya kaya gue, tapi ada masalah. Nangaring jalan Panjaitan ini jek-jek. Si tugel kan ceritanya motor anyar, dadi nang arep dewek ngetis. Jungkel. Lah sing nomor loro si Robet menangi tugel jungkel. Lah akhirnya ditulungi wong anu kancah segeng sih ya. Otomatis mandeg. Lah lagi tugel arep ditulungi nang si Robet, tukrek sinangaring nomor 3 nomor terakhir wong anu motor angkrek sih ya. Weruh ge. Robert lagi nulungi tugel, tapi ora urusan, ora urunan, ora ada duit wong ana totoan sih ya. Pikirin langsung bae tancap gas. Dadi akhirnya ana nomor 1 kuwi si tukrek kuwi mau. Lah barang utur pelabuhan ditenteni kancane si Robert karo si tugel kok ora keton-keton. Nang apa iki caloro ya? Batine tukrek kuwi kaya kuwe. Akhirnya penasaran balik mari jalan Panjaitan. Aduh, panas temen ke panas. Bet, Robert, untuk gelsing sungkel kok malah sing ngorong-ngorong kowe. Keprimean kok. Matane ora melek kowe ya. Tukrek. Aduh, panas banget ke. Aduh, ke gara-gara tarikan bengi-bengi ke. Aduh, jangan nyor nulungi situ. Gel kayaknya malah tangannya nyungirengnya mau gue nyatar nulungi si tugel junjung montore tugel gue ngurugi gue malah si nek junjungnya kenal pote kayak ngapa ini aduh panas banget ya mau kenal pote gue datang di tekene datang di mek di lambut baik kena kayak selele apa digorok gue ngotor berduk jadi mandana os Curanmor pencurian sepeda motor ish salah curahan perasaan dan humor.